السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، kita akan baca usul sittah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Imam ad-Da'wah al-Islamiyah wa hami himal billah, dan termasuk penjaga pembela agama, pembela tauhid rahimahullah. قال: من أعجب العجاب أكبر الآيات الدالة على قدرة قدرة الملك الغلام، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. كتب لي رحمه الله termasuk keanehan yang sangat aneh adalah sebesar-besar ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Al-Malikul Ghallab, adalah jelasnya 6 prinsip yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat gamblang untuk orang-orang awam, di atas prasangka kita semuanya. Ternyata summa ba'da dzalika ghalata, ternyata setelah itu sekian banyak manusia dari kalangan orang-orang yang cerdas, orang yang dikatakan alim, uqala bani Adam, ternyata kebanyakan mereka keliru dan salah dalam prinsip-prinsip tersebut. Illa akhlal qalil, kecuali sangat sedikit sekali yang selamat. Artinya 6 prinsip ini sudah dijelaskan oleh Allah dengan bayanan syafi'ah, dengan keterangan yang sangat gamblang, sangat jelas. Tetapi anehnya, a'jabul 'ujab, kebanyakan manusia keliru. Bahkan orang yang dianggap kiai, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap berilmu, orang-orang cerdas, orang-orang jenius, ternyata kebanyakan mereka salah paham. Illa aqallal qalil, kecuali yang selamat sangat sedikit sekali. Apa prinsip-prinsip yang dimaksud yang kebanyakan manusia keliru dalam masalah ini? Qal al-aslul awal, kata beliau rahimahullah, prinsip yang pertama adalah prinsip al-ikhlas li dinillah, keikhlasan untuk agama Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala sendirinya, tiada sekutu baginya. Dan bayan diddihi atau diddahu alladhi huwa syirku billah, dan juga dijelaskan lawannya dari keikhlasan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam sunnah, dijelaskan dengan keterangan-keterangan yang sungguh sangat gamblang, sungguh sangat jelas. Makna ikhlas tentunya adalah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang berarti tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Ikhwani fil din, a'azzakumullah, dikatakan dengan kalimat wa bayanu diddih, dan penjelasan tentang lawannya dengan sejelas-jelasnya, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Wa qawlu akthar al-Qur'an fi bayani hadzal asl, dan dijelaskan pula bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan prinsip ini dalam banyak ayatnya, bahkan dikatakan kebanyakan ayat Al-Qur'an membahas masalah tauhid, masalah keikhlasan, beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Min wujuhin syatta, dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Apakah bentuk perintah ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an, berapa ayat dalam Al-Qur'an. Demikian pula larangan dari kesyirikan wa la tusyriku bihi syai'an, demikian banyak dalam Al-Qur'an. Demikian pula dalam bentuk pujian terhadap ahli tauhid juga banyak. Dan sebaliknya, cercaan Allah terhadap musyrikin dan juga ancaman Allah kepada musyrikin juga sangat banyak. Maka semuanya menjelaskan tentang prinsip yang pertama, wajibnya mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalamin yafhamuhu ablad al-ammah, dengan ucapan Allah yang bisa dipaham oleh sedangkal-dangkal orang awam. Yafhamuhu ablad al-ammah, dipaham oleh kebanyakan manusia, bahkan orang yang sangat awam sekalipun ketika membaca paham. Apa contohnya? Contohnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa kurang jelas kalimat ini? Hadza kalamun ghamid, kata Syaikhul Fauzan, apakah kalam ini kurang jelas? Apakah ucapan ini ada kesamaran? Al-awam yafhamunahu, orang awam pasti akan memahami ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka membahas tentang makna kalimat la ilaha illallah dengan sekian tafsiran-tafsiran yang semuanya sempit. La ilaha illallah artinya kami meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Kadang ditafsirkan bahwa tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Hampir seluruh ahlul kitab meyakini kalau Allah menguasai alam semesta. Bukan itu intinya. Intinya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dengan nada yang seperti ini, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian ayat Allah katakan dengan makna yang sama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu makna la ilaha illallah dengan tepat. Apa makna la ilaha illallah? Ini maknanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maknanya kami mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiri. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada lainnya. Tentunya kalau beribadahnya kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maknanya kita meyakini pula bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha memiliki, Allah memiliki semua sifat-sifat rububiyah, otomatis Kalau kita beribadah kepada Allah dan menghambakannya hanya kepada Allah, maka otomatis kita meyakini Allah lah yang paling pantas, karena Allah Maha memiliki, karena Allah Maha kuasa, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta. Tetapi kalau dibalik, meyakini Allah Maha kuasa, kadang-kadang belum tentu dia beribadahnya hanya kepada Allah. Sebagaimana kaum musyrikin yang menyembah berhala Lat, Uzza dan Manat. Kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh?" Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka enggak menjawab kecuali Allah. La yaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Artinya yang menyembah berhala Lat dan Uzza dan Manat sekalipun, ternyata mereka mengakui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kalau mereka-mereka yang meyakini Allah pencipta dan pemilik alam semesta, kadang mereka jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Tetapi kalau mereka yang meyakini Allah lah yang paling pantas untuk diibadahi, Allah lah yang paling pantas untuk kita menyembahnya, menghambakan diri kepadanya, tunduk kepadanya, tentunya kita pasti-pasti mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa. Karena konsekuensi dari mengakui Allah yang Maha memiliki, Allah yang Maha Kuasa, adalah berhak untuk diibadahi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian ayatnya perintah-perintah untuk beribadah kepadanya dan larangan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga ajabul ujab, keanehan yang sangat aneh, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah ketika wahum yaqulun, ketika mereka berkata, kebanyakan manusia ketika berkata dalam doanya, ya Ali, memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, memanggil Rasulullah SAW, atau ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, kata Syiah, memanggil Hussein radhiyallahu taala anhu, atau orang-orang di Mesir memanggil tokoh yang dianggap sebagai walinya, yaitu Al-Badawi, ya Al-Badawi, ya Badawi, atau memanggil ya Tijani, atau ya Abdul Qadir Jailani, yusarrihun, mereka mengeraskan suaranya memanggil-manggil mereka, ya fulan, ya fulan, ya fulan, wa huwa mayyit, padahal yang dipanggilnya semuanya dalam keadaan telah wafat, telah meninggal. Qanfirina azakumullah, berarti mereka memanggil-manggil orang yang telah mati, orang yang telah wafat, padahal penjelasan dalam Al-Quran tentang la ilaha illallah, penjelasan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lainnya, ini sangat wadih, sangat jelas, sangat gamblang, dikatakan yafhamun ablad atau abladul awam, dipahami oleh serendah-rendah orang awam yang paling bodohnya ketika membaca ayat itu dan terjemahannya pasti paham, disuruh beribadah pada Allah dan gak boleh syirik. Tetapi mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang saleh dan memanggil-manggilnya, ya wali Allah, ya habib Allah. Ini khodirin a'azakumullah, apa yang terjadi? Di kenyataan di hadapan kita, khodirin a'azakumullah, padahal kata para ulama seperti Muqayyim rahimahullah, menyatakan bahwa Al-Quran kulluhu fit tawhid, bahwa Al-Quran ini seluruhnya tentang tawhid. Liannahu imma amrun bi'ibadatillahi wa tarkishir. Karena bisa jadi ayat-ayat Al-Quran memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Itu sangat banyak. Atau bisa jadi wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, atau keterangan tentang bagaimana balasan yang tinggi untuk ahli tauhid. Wa jaza ahli syirik, atau menceritakan tentang balasan buat musyrikin. Azabnya, Allah ceritakan azab mereka di dunia dan Allah ceritakan azab mereka di akhirat. Allah ceritakan bagaimana Allah binasakan mereka, kaum 'Ad wa Tsamud. Dan Allah ceritakan pula mereka, kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Allah ceritakan bagaimana Allah tenggelamkan mereka. Sebagian mereka Allah tenggelamkan dalam bumi, sebagian mereka Allah tenggelamkan dalam lautan, sebagian mereka Allah matikan mereka dengan petir yang menyambar. Sebagian mereka diazab oleh Allah di dunia dengan suara yang melengking tinggi yang memutus jantung-jantung mereka. Qanibina azakumullah. Ini bayan keterangan bagaimana akibat kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, kalau mereka menjadi musyrikin, kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, masih kata Ibnu Qayyim, wa imma fi ahkamil halal wal haram, atau ayat Al-Qur'an berbicara tentang halal, haram, syariat. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, dan itu semua konsekuensi tauhid. Itu semua menunjukkan konsekuensi tauhid, tidak terpisah dari tauhid. Wa imma, atau bisa jadi kata Ibnu Qayyim, qasasun, kisah-kisah. Kisah para nabi yang merupakan tokoh-tokoh penegak tauhid. Wa umamahum, dan menceritakan bagaimana umat-umatnya, dan Allah kisahkan bagaimana pertikaian antara ahli tauhid dan ahli syirik. Wa hadza jazaa'ut tauhid wa syirik, dan itu tentunya penjelasan bagaimana keadaan ahli tauhid dan bagaimana keadaan ahli syirik. Maka ikhwanul na'azakumullah, al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Maka Al-Qur'an seluruhnya dalam masalah tauhid. Al-Qur'an seluruhnya berisi tentang perkara-perkara tauhid dan keikhlasan, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengotorinya, tidak merusaknya dengan kesyirikan-kesyirikan. Tetapi kenyataannya, ikhwanuddin a'azakumullah, walaupun penjelasan dalam Al-Qur'an telah gamblang, penjelasan dalam hadis telah gamblang, silakan. Lau tas'al wahidan minhum, kata Syekh Al-Fauzan dalam syarahnya, kalau kau tanya salah seorang mereka, bagaimana? Apa makna la ilaha illallah? Sebagian mereka menyatakan la ajri, aku tidak tahu. Sebagian mereka menyatakan ana lam ata'allam, aku belum belajar. Sebagian lain yang merasa pinter menyatakan maknanya enggak ada penguasa kecuali Allah, enggak ada pencipta kecuali Allah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Lihat Ibnu Abi Nazir, enggak ada yang menyatakan seperti ayatnya, beribadahlah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Tidak ada yang menyatakan la ilaha illallah maknanya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit sekali. Fa idzan, kalau begitu orang tadi mengucapkan la ilaha illallah ternyata tidak mengetahui maknanya. Al hadza yaliqu bi muslim, apakah pantas seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak sadar apa kandungan yang dikandung dalam makna itu, atau dalam makna kalimat la ilaha illallah. Taqul kalaman la ta'lam, engkau mengucapkan satu kalimat tapi engkau tidak tahu maknanya. Persis seperti ahlul kubur, orang-orang di alam kubur dari kalangan munafik, ketika ditanya man rabbuka, man nabiyyuk, ma dinuk, apa jawaban para munafikin? Ha ha ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. Ha ha, la adri, aku mendengar manusia berbicara sesuatu kemudian aku ikut. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. Ini qul inna a'udzubikumullah, ternyata mereka ketika hidupnya belum mati, belum di alam barzah, sudah demikian jawabannya. La adri, aku dengar mereka mengatakan saya ikut. Qul inna a'udzubikumullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seperti apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fa hum la ya'qilun. Kata Allah, permisalan orang-orang kafir seperti mereka-mereka yang mengucapkan dengan keras, dengan suara yang keras, sesuatu yang dia tidak dengar dengan jelas kecuali hanya panggilan-panggilan dari jauh, kemudian ikut. Ini qulina a'udzubikumullah, kata Allah, summun bukmun 'umyun fa hum la yarji'un. Mereka dalam keadaan buta tuli bisu, mereka la yaqilun, dan mereka tidak berakal. Subhanallah, ini gambaran orang-orang kafir. Wajar kalau Allah katakan mereka itu hanya mendengarkan suara yang paling keras dan kemudian ikut. Itu orang kafir. Tetapi yang sekarang terjadi, orang-orang yang mengaku muslimin, orang yang mengaku beragama Islam, ketika ditanya makna la ilaha illallah, la adri, ha ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku hanya ikut orang berkata maka aku ikut berkata. Ternyata ikhwan fillah na'azakumullah, ini adalah bencana besar, bencana yang paling mengerikan. Mereka-mereka yang sudah bersyahadat, mereka-mereka yang sudah mengaku muslimin, ternyata mereka tidak mengerti tentang keikhlasan, kewajiban untuk memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kita kembali kepada matan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala summa lamma sara ala akthar al-ummah mafar أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم. Kata beliau rahimahullah, ketika sudah terjadi atau terjadi di masyarakat, yani apa-apa yang sudah kita terangkan tadi terjadi, bahwa mereka dalam keadaan tidak mengerti makna keikhlasan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Setelah terjadi apa yang terjadi, أظهر لهم الشيطان, syaitan mulai menampakkan keikhlasan itu dalam bentuk menjelekkan orang saleh. Keikhlasan yang tadi yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, digambarkan oleh iblis, digambarkan oleh syaitan bahwa itu merendahkan orang saleh, mengurangi penghormatan kita terhadap orang saleh, melecehkan orang saleh. Lihat, digambarkan dengan terbalik. Ketika ada seorang yang menyatakan, aku tidak akan berdoa pada orang saleh, aku akan berdoa pada Allah. Tauhid, keikhlasan, memberikan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban mereka? Kamu tidak menghormati orang saleh, kamu tidak menghormati waliullah, tidak menghormati syaikh al-habib fulan ibn fulan, hanya karena kita tidak mau meratap di kuburannya, hanya karena kita tidak mau menangis meratap-ratap meminta-minta di kuburannya. Karena kita tahu makna wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, digambarkan oleh iblis bahwa itu merendahkan orang saleh, tidak menghormati orang saleh. Dan sebaliknya, digambarkan yang namanya tauhid, yang namanya la ilaha illallah adalah dengan menghormati orang saleh. Kalau kita datang ke kuburannya, maka itu namanya orang yang hebat, memuliakan orang saleh, menyempurnakan tauhid. Qul inna a'udzubikumullah, mereka menamakan syirik dengan penghormatan orang saleh dan menamakan tauhid dengan penghinaan terhadap orang saleh. Nauzubillah, ini yang namanya zukhrufal qauli ghurur. Dan syaitan memang senjatanya adalah zukhrufal qauli ghurur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul musuh-musuhnya, شياطين الإنس والجن, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا, mereka saling membisikkan sama mereka zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dirangkai indah tapi menip. Kalau mau mengajak kepada kesyirikan, tidak mengatakan mari kita berbuat syirik, tidak mengatakan mari kita menyekutukan Allah, tidak demikian, akan menyatakan mari kita menghormati orang saleh, habib al-alim, syekh waliullah, syekhuna wa maulana. Bagaimana caranya? Mari kita mendatangi kuburannya, kita meminta syafaat kepadanya. Kemudian Azab melihat meminta pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian kali wala tanfa'u syafa'atu syafi'in wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak akan bermanfaat pembelaan siapapun kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwa dia diadab. Kalau Allah sudah memutuskan dengan keputusannya, maka siapa yang akan bisa membela? Mereka datang katanya menghormati orang saleh, ternyata berdoa, ya waliullah, ya habibullah, ya syaikhana, ya maulana, tolong kami, tolong saya, tolong kami semuanya, belalah kami. Ini ainu syirik, ini jelas-jelas intinya kesyirikan. Ini adalah intinya kesyirikan yang dilarang oleh Allah dalam seluruh ayat Al-Quran. Apakah dengan ancaman-ancaman, dengan larangan-larangan, dengan menceritakan bagaimana musyrikin diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat, itu semua menunjukkan larangan yang jelas terhadap kesyirikan. Ternyata diganti namanya, yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain, yaitu penghormatan terhadap orang-orang saleh. Sebaliknya, mereka menamakan tauhid sebagai sesuatu yang jelek. Oh, saya tidak mau meminta pada orang saleh, saya akan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan marah dan berkata, engkau tidak menghormati orang saleh, tidak memuliakan orang saleh, engkau merasa tidak butuh pada mereka, berarti engkau adalah orang yang durhaka pada ulama, dan seterusnya dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bencana yang menimpa kaum muslimin. Mereka menganggap yang baik sebagai kejelekan dan menganggap yang jelek sebagai kebaikan. Dosa besar yang paling besar yaitu kesyirikan dianggap sebagai suatu amal saleh, sedangkan tauhid amalan yang paling tingginya. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, ayyul a'mali afdal 'indallah? Amalan apa yang paling afdal di sisi Allah? Apa jawab Imam Syafi'i rahimahullah? Kata Imam Syafi'i, amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah amalan yang tidak diterima amalan lain kecuali dengan amalan itu. Yang la yaqbalu ay a'mal illa biha. Amalan yang paling afdal adalah amalan yang tidak diterima amalan-amalan lainnya kecuali dengan ini. Apa kira-kira? Tauhid. Tanpa tauhid semua amalan tidak diterima. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan gugur seluruh amalan. Qanibina'azakumullah, berarti amalan yang paling afdal adalah tauhid. Ternyata dianggap sebagai amalan yang mencerca ulama, melecehkan ulama, dianggap sebagai amalan yang busuk, amalan yang buruk, tidak ada penghormatan pada para ulama. Ini qanibina'azakumullah disebut dengan zukhrufal qawli ghurura. Qala rahimahullah, kemudian berkata lagi rahimahullah, wa adhara lahum asyirik, dan menampakkan kesyirikan kepada mereka, fi surati mahabbati salihin, kesyirikan digambarkan sebagai kecintaan terhadap orang-orang saleh, wa atba'ihi. Ini prinsip pertama yang sudah sering kita bahas, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipaham. Al-aslu tsani, sekarang pada prinsip yang kedua. Al-aslu tsani, amara Allah bil ijtima'i fid din ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Juga prinsip yang kedua, Allah perintahkan untuk bersatu, berijtima' di atas agama. ونهى عن التفرق فيه, dan melarang untuk berpecah belah di dalam beragama. Rabbayyana Allah hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Prinsip yang kedua juga dijelaskan dengan penjelasan yang sangat cukup, tafhamuhu al-awam, yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Qul inna a'udzu billahi hadzal asl mawjud fil Qur'an. Prinsip ini sangat banyak dalam Al-Qur'an dan juga sama dengan prinsip yang sebelumnya, dijelaskan secara gamblang, dipahami oleh orang awam sekalipun, asal mau baca saja mereka pasti akan paham. Yaitu kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq, berpeganglah kalian seluruhnya bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Yaitu na'azakumullah, kira-kira tanpa keterangan, tanpa penjelasan, dipaham atau tidak dipaham? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian dalam berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhihun jali, sangat jelas, sangat gamblang, apalagi ditambah dengan ayat-ayat lainnya. Kata Allah, wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang memecah belah agama mereka dan berselisih. Agama Allah satu. Agama Allah hanya satu. Maka iyyaka wa talawun fid din. Hati-hati kalian, jangan talawun dalam beragama. Oh, saya Islam merah, Oh saya Islam biru, oh saya Islam putih. Udah kita saling hormat menghormati. Yang penting Islam. Memang ada berapa Islam? Kalau benar-benar ada berapa Al-Quran? Satu jenis Al-Quran. Semua kaum muslimin sama Qurannya, tidak berbeda. Dan seluruh kaum muslimin sama nabinya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan beribadah kepada Rabb yang satu pula. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali Dia. Lantas kenapa berbeda? Dan kenapa membolehkan orang untuk berbeda-beda dalam beragama? Qul inna a'udzubikumullah, tidak bisa dan dilarang oleh Allah untuk berpecah belah dalam agama. Agama Allah satu, maka hendaklah kalian bersatu dalam agama yang sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu, dan kalian jangan menjadi seperti mereka yang berpecah kemudian beristilah. Berselisih. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beraliran-aliran bersyiah-syiah, lasta minhum fi syai' engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Kata Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, ketika mendengar ayat ini menyatakan, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dilepaskan dari mereka. Dan Rasulullah berlepas diri dari mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusannya kembali kepada Allah. Berapa ayat yang memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan larangan untuk bercerai-berai? Sangat banyaknya, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladziina aqwalladzi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraq. Lihat ayat ini. Bukan hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi sejak Nabi Nuh alaihi salam, kata Allah, disyariatkan untuk kalian apa yang sudah pernah diwasiatkan kepada Nuh alaihi salam, dan juga yang sudah aku wahyukan kepadamu, dan juga apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. Semuanya diberi oleh Allah wahyu yang sama, perintah yang sama. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala, an aqimud din wa la tatafarraqu. Hendaklah kalian menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Dilarang bercerai-berai. Fala yajuz, maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, fala yajuz lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim. Tidak boleh bagi mereka, bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama. Bal yajib an yakunu ummatan wahidah, maka hendaklah mereka menjadi satu ummah ala tauhid, di atas tauhid. Hadihi inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah, sesungguhnya ini umat kalian adalah satu ummah dan aku adalah Rabb kalian. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Hendaklah beribadah kepada Allah seluruhnya. Jangan bercerai-berai. Hendaklah mengikuti Rasulullah seluruhnya. Jangan bercerai-berai. Artinya siapa yang meninggalkan peribadatan kepada Allah atau mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan, berarti dia memecah belah agama. Atau tidak mau tunduk dengan ajaran sunnah Rasulullah, tetapi dia mencari ajaran-ajaran lain, mengikuti ajaran-ajaran lain, kebidaahan-kebidaahan yang bukan dari Rasulullah, maka dia memecah belah agama. Maka dikatakan, wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah dan berselisih. Siapa? Sebelum kaum muslimin. Anak kita, Yahudi dan Nasrani, mereka sudah lebih dulu berpecah. Limadha tarahu, kenapa mereka berpecah? Walimadha ikhtalafu, dan kenapa mereka berselisih? Ketika mereka merubah-rubah agama mereka sendiri. Ketika mereka menambah, mengganti, mengurangi, mengadakan berbagai macam kebidaahan-kebidaahan, maka berpecahlah mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menjadi seperti mereka yang memecah belah agama mereka. Wakanu syi'an, dan mereka menjadi aliran-aliran, bersyi'ah-syi'ah, bergolongan-golongan. Yang kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang lebih parah adalah orang yang kemudian membiarkan mereka berpecah dan menyuruh mereka untuk tetap dalam keadaan. Ya ikhwan ibn a'azakumullah, kalau saja mereka berpecah, tetapi para da'inya, para ulama'nya memperingatkan jangan berpecah, kembali pada tauhid, kembali pada sunnah, alhamdulillah. Artinya dakwah tegak. Artinya dakwah tetap. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kemudian dibiarkan mereka untuk tetap berpecah di dalam alirannya masing-masing, di dalam pemahamannya masing-masing, di dalam kebidaahannya masing-masing, maka ini na'udzubillah musibah di atas musibah. Musibah pertama, perpecahan. Ini membuat ajaran baru, ini membuat ajaran baru, ini membuat ajaran baru. Musibah kedua, ternyata tokoh-tokoh agamanya yang menjadi panutan, para da'inya justru menyatakan tidak mengapa kalian berpecah. Hendaklah kalian saling hormat menghormati sesama kaum muslimin dengan beda-beda aliran, tidak apa-apa. Astagfirullah. Akhirnya mereka semakin tenang di dalam aliran-aliran mereka. Akhirnya mereka semakin tenang di dalam kesesatan mereka. Semestinya kita menyatakan seperti apa kata Allah yang sangat gamblang dan sangat jelas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah seluruhnya bersama-sama. Jangan berpecah belah. Maka jangan kalian menjadi sekian macam aliran. Kembali pada sunnah yang satu, kembali pada Quran yang satu, menyembah Allah yang satu, di jalan yang satu pun. Qanibirina a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, qala la yajuzu li ummati Muhammad an tatafarraq fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Hada yaqulu halal wa hada yaqulu haram bi ghairi dalil. Tidak boleh umat Nabi Muhammad SAW berpecah belah. Tidak boleh berpecah akidahnya. Enggak boleh berbeda-beda ibadahnya. Enggak boleh berbeda-beda hukum-hukumnya. Yang ini bilang halal, yang ini bilang haram. Yang ini bilang boleh, yang ini bilang enggak boleh. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu. Bighairi dalil, tanpa dalil, tanpa hujjah. La yajuzu hadza. Ini tidak diperbolehkan. Hendaklah kembali pada dalil. Yang tidak memiliki dalil, cabut ucapannya. Kamu keliru, kamu salah. Dan akui bahwa al-haq pada sunnah. Kebenaran adalah pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La syakka anil ikhtilaf min tabi'atil bashar. Memang tidak diragukan lagi, berpecah itu adalah tabiatnya manusia. Senang berpecah. Yani tabiatnya manusia memang senang berpecah. Tetapi khonibina azakumullah, hendaklah kita bisa mengalahkan tabiat-tabiat kemanusiaan. Harus bisa kita mengalahkannya dan kembali pada Quran dan Sunnah. Kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Sungguh mereka akan terus berpecah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terus berikhtilaf, mereka akan terus berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berselisih illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabb-mu. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, yang dirahmati oleh Allah adalah yang tidak berpecah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak berselisih. Yang mereka bersatu di atas Quran was sunnah, di atas tauhid, di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan selanjutnya, lakin al-ikhtilaf yuhassin birruju' ila al-kitab was sunnah. Maka perselisihan tadi akan runtuh, akan lenyap dengan sama-sama kembali pada Quran dan Sunnah. Faidah salafa ana wa ant, kalau aku berselisih dengan kamu dalam satu masalah, kalau kita menyatakan pokoknya pendapat saya begini, kamu juga mengatakan pokoknya pendapat saya begini, akan terus berpecah. Tetapi kalau mari kita lihat apa kata Allah, mari kita lihat apa kata Rasul, maka kita kembalikan kepada apa kata salaf terhadap ayat ini dan terhadap hadis ini, insyaallah akan bersatu. Akan bersatu di atas kebenaran. Tetapi kalau masing-masing berpegang dengan hawa nafsunya, atau masing-masing berpegang dengan tokohnya, pokoknya saya apa kata fulan, atau lawannya, kalau saya apa kata Allah, maka yang terjadi terus perpecahan. Padahal dalam Al-Quran sekian banyak perintah untuk bersatu dalam jamaah. Dalam Al-Quran sekian banyak perintah untuk tidak berpecah, untuk bersatu dan tidak berselisih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah sudah mengajarkan perangkatnya bagaimana untuk bersatu. Allah sudah mengajarkan bagaimana caranya supaya kita tidak berpecah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian bertikai, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Kembalikanlah kepada Allah, yakni kembali pada ayat-ayat, pada ucapan-ucapan. Kembali pada Rasul, yakni kembali pada sunnah. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian berpegang dengannya. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Setelah kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Demikian dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dan juga dan oleh Hakim dalam Mustadraknya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fil din, a'azzakumullahu muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian pegang, kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya kalau keduanya dipegang erat-erat, maka kaum muslimin tidak tersesat, masih di jalan yang sama seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka bersatu di atas kebenaran. Qul inna a'udzubikumullah fa yajib an najtami', maka wajib bagi kita untuk bersatu di atas kitab dan sunnah, di atas tauhid dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ka'anna ar-rasul mawjudun bainana, maka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah kita. Sering kita berkata dalam hati, duhai kiranya kalau kita di zaman Rasulullah, semua permasalahan perselisihan cepat selesai. Iya kan? Kita berpikir kalau di zaman Rasul enak. Ada perbedaan, ada perselisihan, tinggal datang ke Rasulullah, kami berselisih bagaimana? Kamu yang benar, kamu yang salah, selesai. Enak sekali di zaman Rasulullah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, di zaman kita masih terjaga ucapan-ucapan Rasulullah. Artinya bahwa seakan-akan di tengah kita masih ada Rasulullah. Tanyakan kepada Rasulullah, tanyakan kepada hadis-hadis yang sahih. Kitab-kitab para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW ditulis di awal, siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah yang maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah yang berbicara. Masalah salat kita bukan masalah salat. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Masalah apa yang diperselisihkan? Masalah puasa. Dibukan masalah puasa. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Masyaallah. Siapa yang kitab-kitab sunnah ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah yang berbicara. Tinggal tanyakan bab apa yang mau ditanyakan, bab apa yang diperselisihkan. Kalau mau. Masalahnya sebagian manusia tidak mau. Sebagian manusia tidak mau. Kalau kembali kepada hadis, ya, pasti dia yang benar, saya yang salah. Sudah merasa kalau dia bakal salah, karena dia merasa itu hadis masa lalu. Tapi kalau sekarang, harusnya jangan gitu, harusnya begini. Dia merasa bahwa apa yang dipikirkannya itu lebih hak, lebih selamat, lebih benar di zaman ini. Mari kita kembali pada Rasulullah. Kita buka hadisnya. Sebentar. Kalau buka hadisnya itu saja, kamu pasti benar. Terus kenapa nggak mau? Bukan masalahnya itu, kan masa lalu. Maksud sekarang kan berbeda keadaannya. Lihat ekonomi na'adzakumullah. Selalu kebanyakan mereka bukannya tidak bisa kembali pada sunnah, bukan. Tidak mau kembali pada sunnah. Karena dia sudah merasa bahwa apa yang diucapkannya bukan dari dalil. Dia sudah merasa bahwa apa yang diucapkannya adalah dari ide dirinya. Yang dia merasa idenya cemerlang. Yang ternyata itu adalah bid'atun muhdatsah. Ikhwan fillah, na'adzakumullah, kembali kepada ucapan syekh rahimahullah. Wala takunu kalladzina tafarraqu, menukil ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Lihat kalimat ini. Berbeda dengan yang tadi. Janganlah engkau menjadi seperti mereka yang berpecah dan berselisih setelah datang kebenaran. Kalau sama-sama bodoh, ikhtalafal juhala, berselisih orang-orang bodoh, wajar. Kayaknya ini, gak bisa. Kayaknya itu, semuanya pakai tebak-tebakan. Mungkin begini, gak bisa. Yang saya lihat sepertinya begitu. Semuanya gak bodoh dia. Terjadi perselisihan. Wajar karena mereka bodoh. Tetapi yang sungguh menyedihkan adalah min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka hujjah qat'iyyah. Setelah datang kepada mereka hujjah yang jelas, dalil yang qat'i, qala Allah wa qala Rasul, hadisnya sahih, bahkan Bukhari wa Muslim, atau bahkan seluruh para a'immatul hadis meriwayatkan. Masya Allah. Tetapi mereka tetap berpecah. Ini yang sungguh sangat tercela, dan mereka yang terancam dengan ancaman-ancaman azab. Karena tasyabbuh menyerupai bangsa Yahudi, menyerupai bangsa mereka-mereka dari kalangan Yahud yang setiap dikasih ayat al-bayyinah oleh Musa alaihi salam mereka membantahnya dengan ru'yu. Tapi maka kaum muslimin jangan seperti mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian kau menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah, berselisih setelah datang keterangan-keterangan yang jelas. Qul inna a'udzu bi rabbil. Kalau ketika belum tahu terjadi perbedaan, setelah itu taubat, itu ciri-ciri seorang ahlus sunnah. Itu ciri-ciri seorang mukmin. Apa ciri-ciri seorang mukmin? Apakah semuanya benar? Tidak. Bukan ciri-ciri orang beriman itu tidak pernah punya salah, bukan. Karena manusia pasti punya salah, punya ketergelinciran, punya kekeliruan, punya kesalahan dalam berpendapat. Wajar terjadi. Tetapi mereka memiliki ciri khas. Kalau ada bayyinat, tunduk. Idza ja'ahumul bayyinat, kalau datang pada mereka keterangan yang jelas, al-bayyinat, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, dan keterangannya dari para ulama salaf, maka dia akan menyatakan, aku rujuk, aku salah, aku bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku katakan kemarin keliru, yang benar adalah ucapan Allah dan Rasul, yang benar adalah ucapan para ulama ahli sunnah, para ulama salaf. Ini ciri-ciri seorang beriman. Berbeda dengan ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul bid'ah. Yang kalau mereka berselisih, walaupun didatangkan al-bayyinah, didatangkan ayat dan hadis, didatangkan hujjah yang qat'iyah, bahkan dibawakan ijma' para ulama, ini kesepakatan para ulama, tetap mereka menyatakan pokoknya. Ini hadis sahih tentang disembelihnya kematian. Apakah kata tokoh hizbi, aqlani, mu'tazili, Yusuf Qardawi, pokoknya yang namanya mau tidak bisa disembelih. Bagaimana mungkin seorang yang dikatakan doktor menolak hadis dengan akalnya, walaupun sahih, tetapi yang jelas yang namanya maut itu bukan benda dan tidak bisa disembelih. Lihat ya, qul inna a'udzubikumullah. Kalau kata orang Jawa pengku, waktu pokoknya enggak bisa berubah begini. Datang dalil, datang hujjah, datang riwayat yang sahih, datang ijma' para ulama, tetap ditolak. Sama dengan sahibnya, temannya Muhammad Al-Ghazali, ketika disampaikan hadis tentang lalat yang di salah satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lain ada obatnya, apa jawab dia? Sungguh, aku lebih percaya dengan ucapan dokter-dokter kafir daripada hadis ini. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari ditentang oleh dia dengan kalimat seperti itu, dan berkata dengan kaidah yang kemudian dibantah oleh Syekh Al-Albani di dalam footnote Sifat Salat Nabi. Dia mengatakan Muhammad Al-Ghazali ini, tidak semua hadis sahih bisa diterima, dan tidak mesti hadis dhaif harus ditolak. Lihat kaidah bid'iyah, kaidah bid'ahnya. Tidak mesti hadis sahih harus diterima, dan tidak mesti hadis yang dhaif harus ditolak, karena ada beberapa hadis sahih yang bertentangan dengan akal yang tidak bisa kita terima, dan ada hadis-hadis dhaif yang mencocoki akal yang perlu kita terima. Astagfirullah. Hancur, kata Syekh Al-Albani, dengan kaidah dia, hancur seluruh karya-karyaku. Iya kan? Apa karyanya Syekh Al-Albani? Memilah ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Padahal awalnya Muhammad Al-Ghazali dalam kitab sirahnya ditunjukkan kepada Syekh Al-Albani. Syekh, aku mohon padamu untuk memeriksa hadis-hadis dalam kitab. Semangat. Dan dinukil ucapan Ghazali dalam Sifat Salat Nabi. Tadinya dinukil ucapan Qawla Muhammad Al-Ghazali. Setelah selesai beliau bekerja siang malam memeriksa mana yang sahih, mana yang dhaif, dan menjelaskan kenapa sahihnya, kenapa dhaifnya, ternyata setelah terbit ada mukaddimah. Mukaddimahnya, tidak mesti hadis yang sahih harus kita terima, dan tidak mesti hadis dhaif harus kita tolak, karena ada hadis sahih yang ternyata bertentangan dengan akal yang tidak bisa kita terima, dan ada hadis dhaif yang ternyata cocok dengan akal dan bisa kita terima. Kata Syekh Al-Albani, setelah aku tahu ucapan dia, maka aku kenal ternyata dia berjalan ala tariqatil mu'tazilah, berarti dia berjalan di atas jalannya mu'tazilah, dan dengan ucapan dia dalam mukaddimah gugur seluruh jerih payahku dalam kitabnya. Hancur, enggak ada faedahnya. Bilang baik, bilang sahih, enggak ada faedahnya. Ini khadirin la'azakum wa ciri-ciri ahlul bidah seperti itu. Walaupun ada dalil sahih, tidak akan diterima. Kalau sudah berpendapat dengan hawa nafsunya, menyatakan ini hak, maka itu yang paling diutamakan. Ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ditolak. Dan dikatakan oleh Muhammad Abduh, idza ta'arada an-naqlu wal-aqlu, kalau bertentangan antara naql wal-aql, nakal itu nukilan Quran wa sunnah, wal akal dan akal, kalau Quran dan sunnah bertentangan dengan akal, maka indana tariqain, kita memiliki dua cara, imma ta'wil wa imma tafwid. Kalau bertentangan dengan akal ada dua cara, imma ta'wil, ditakwilkan supaya cocok dengan akal, atau ditafwid. Tafwid itu diserahkan maknanya pada Allah, maknanya enggak tahu, terserah Allah SWT, sehingga paham. Padahal Quran turun bahasa Arab, tetapi dia menyatakan maknanya wallahu a'lam, tidak tahu. Sehingga kalau ada ayat dan hadis yang bertentangan dengan akal-akal mereka, apakah misalnya tentang tidurnya Ashabul Kahfi sekian ratus tahun, apa kata mereka? Mustahil 309 tahun, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, ini bagaimana, bagaimana, mungkin itu mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Ayatnya bilang tidur kok mati, enggak, itu mungkin tidurnya sekejap sesungguhnya, tetapi karena tidur, tidur itu sekejap, sejam, dua jam, sehari, dua hari, setahun, dua tahun, sampai 300 tahun, sama rasanya, gak berbeda. Astagfirullah. Dipaksa-paksakan harus ditakwil. Okay. Kalau sudah bisa takwil, ternyata gak bisa, ya sudah, maknanya gak ngerti. Tidur itu maksudnya apa, saya gak tahu. Loh, tidur bersarang sangat jelas. Kenapa? Orang-orang, kenapa bingung? Karena azakumullah, dikatakan tidak tahu maknanya, terserah Allah. Ini juga sama. Taksis dolalah, memberikan dasar-dasar kesesatan. Kalau ada yang bertentangan dengan akal, imma ditakwilkan, wa imma fitafwid, maknanya tidak tahu, maknanya tidak tahu. Sehingga ketika disebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa di akhir zaman batu akan berbicara, pohon akan berbicara, ya muslim hadza yahud uqtulhu, ya muslim ini yahud, bunuhlah. Illa syajaratul ghurqab, kecuali pohon ghurqab, karena itu adalah syajaratul yahud. Mereka juga menolak dan menyatakan, apa maksudnya berbicara, kita enggak tahu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah turunkan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, Allah turunkan Qur'an bahasa Arab agar kalian paham. Kalau kalian katakan maknanya tidak tahu, berbicara itu maksudnya apa, kita enggak tahu, itu berarti kamu mengajarkan tajhid, pembodohan manusia. Mestinya kamu katakan berkata, berbicara. Berbicara itu ngomong. Masih kurang jelas? Masih kurang jelas? Berbicara, ngomong, tapi kayak apa enggak tahu. Karena belum ya. Kayak apa? Yang enggak tahu nanti. Yang jelas pasti benar beritanya. Karena ucapan Rasulullah pasti benar. Amanna bihi kullun min indi rabbina, kita beriman dengannya semua dari sisi Rabb kami. Bahkan di tempat kami di sana ada profesor. Bayangkan profesor ini mendapatkan gelar dari Stein. Karena dia sudah doktor kemudian dapat gelar profesor. Sesungguhnya karena kebutuhan kampusnya butuh profesor, jadi kasih gelar profesor. Hadirin yang rahimakumullah, menyatakan dengan kalimat yang mengerikan tentang hadis-hadis diangkatnya Isa alaihi salam dan turunnya Isa di akhir zaman, ditolak dengan kalimat tidak mungkin. Kalau Isa masih hidup sampai sekarang dan nanti turun dari kiamat, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, buang airnya bagaimana, doktor, profesor, seperti itu kalimatnya. Astagfirullah, astagfirullah. Sama berjalan ala tariqatil mu'tazilah, berjalan di atas pemikiran mu'tazilah. Bahkan dia mengakuinya dan mengatakan bahwa Mu'tazilah itu aliran yang lebih mudah untuk diterima akal, kata. Aliran yang lebih mudah untuk diterima akal. Qulillahirrahmanirrahimullah, maka sangat jelas apa yang dimaukan. Dan itu ciri-ciri ahlul balal, tidak tunduk pada hadis. Adapun ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun memiliki sifat istijabah, ketundukan pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau berupa perintah dikerjakan, kalau berupa larangan akan ditinggalkan apa yang dilarangnya, dan kalau berupa berita-berita mereka akan berkata dengan kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Walaupun Rasulullah yang menyatakan semuanya dari sisi Rabb kami, karena Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, karena Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya ahli sunnah salafiyun memiliki istijabah. Kalau membaca ayat hadis sampai kepadanya hujjah yang qat'iyah tentang perintah dan larangan, mereka menyatakan sami'na wa ata', kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita-berita, mereka mengatakan kami percaya, kami beriman, karena semuanya dari sisi Rabb kami. Dan ini yang memudahkan mereka untuk bersatu. Saya ulangi, ini yang menyebabkan mereka mudah untuk bersatu. Karena mudah dinasihati, tidak pengku. Mudah dinasihati, enggak kaku. Kalau sudah ada dalil, mereka tahu. Mereka tahu. Tetapi kalau mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah, ternyata ketika ditegur dengan hujjah, dengan dalil, tapi mereka terus pada pendapatnya, bahkan menentang hadis tadi, walaupun sahih, saya lebih percaya pada ucapan Dr. Kahfi daripada ini. Maka ini ciri-ciri kalau mereka ahlul ahwa, bukan ahli sunnah. Walaupun mengaku ahli sunnah, dia bukan ahli sunnah tetapi ahlul ahwa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian Syekh rahimahullah menyatakan wa nahana an nakuna kal ladina tafarraqu wa khalaqu qablana fahalaku, bahwasanya Allah juga melarang kita untuk berpecah belah seperti umat-umat terdahulu yang akhirnya mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din, dan juga disebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama. Wa nahahum anil tafarruqi fi, dan melarang mereka untuk berpecah belah. Wa yazidu wuduhan ma waradat bihi sunnah. Tadi kita bacakan ayat-ayat kan? Kata beliau, wa yazidu wuduhan ma waradat bihi sunnah, dan bertambah jelas lagi setelah disebutkan dalam sunnah-sunnah. Minal ajabil ujab fi dzalik, perkara yang sangat menakjubkan, yang sangat tinggi, yang sangat menakjubkan dari sunnah-sunnah tentang masalah ini. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara. Ridha untuk kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, ridha untuk kalian beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di prinsip pertama sudah dibahas. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu padu dalam memegang tali Allah, agama ini, dan jangan bercerai-berai. Ini yang sedang kita bahas. Dan yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, hendaklah kalian menasehati, memberikan nasihat kepada orang-orang yang memegang urusan kalian. Ini para penguasa kalian, para pemerintah kalian. Tiga prinsip yang dikatakan Allah SWT ridha untuk kalian, tiga perkara ini. Alladhi yahummuna, atau yang berkait dengan pembahasan kita, adalah kalimat wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa laysa ma'na hadza annahu la yujadu ikhtilaf wa la yujadu tafarruq. Dan bukan berarti tidak mungkin terjadi perpecahan, tidak mungkin terjadi ikhtilaf. Mungkin terjadi. Tetapi sudah dibahas tadi, imma karena mereka tidak mengerti, tidak tahu, sehingga diberitahu tunduk. Atau orang yang tidak paham, dikira maknanya ke sana padahal ke sini. Ketika diluruskan maknanya, tunduk. Selesai. Wa imma, kemungkinan yang ketiga adalah mereka-mereka yang memang tidak mau bersatu. Kalau golongan ketiga ini, maka tentunya kita tidak disalahkan. Yang disalahkan mereka sendiri. Alhamdulillah, ada beberapa ikhwah yang bertanya dengan kebingungan, bagaimana Ustaz mengakurkan antara dua hadis? Hadis pertama, jangan berpecah. Hadis kedua, umatku akan berpecah. Bagaimana? Sudah dipastikan berpecah, tapi tidak boleh berpecah. Alhamdulillah, memang pertanyaan yang wajar. Seakan-akan merasa tidak mungkin dong, kita dikatakan suruh bersatu, tetapi sudah diberitakan kalian akan berpecah. Maka gak mungkin kita melaksanakan ayat yang ini, perintah yang ini, kalau ada berita yang itu. Ini kedudukannya sama dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam masalah takdir. Takdir harus diterima, usaha harus dijalankan. Itu juga sama. Dalam masalah takdir kita diwajibkan beriman bahwa segala sesuatu ditakdirkan. Tetapi kita diperintah untuk berupaya dengan upaya yang hak, yang baik. Kalau terjadi apa yang Allah taufik, Allah takdirkan cocok dengan apa yang kita rencanakan, alhamdulillah. Kalau ternyata masih belum berhasil, sabar. Doa kepada Allah, meminta, merasa. Demikian pula masalah tafarruq, perintah dan berita. Perintah ini usaha, berupayalah untuk bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas qala Allah wa qala Rasul, bersatu di atas jalan yang lurus, bersama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Adapun berita perpecahan, berarti kita kalaupun ternyata susah, memang inilah ucapan Rasulullah bahwa umat ini mesti akan berpecah. Ketika kita melihat perpecahan umat dengan sekian macam aliran, jangan kita berpikir Allah dan Rasul menyuruh kita bersatu, berarti semua kelompok tadi kita satukan dalam satu kelompok. Itu makna yang keliru. Gak ada satu ulama pun yang memahami seperti itu. Enggak ada satu ulama pun yang menyatakan perintah bersatu itu artinya 72 golongan itu harus dirangkul seluruhnya dan kemudian digabungkan dalam satu organisasi dan diberi nama dengan organisasi persatuan. Kita Islam persatuan. Enggak ada ulama yang demikian. Semua para ulama menyatakan dengan apa yang ada dalam hadis, semuanya zinnar illa wahidah. Maka kalau sudah terjadi perpecahan, kita berupaya untuk mengikuti jalan yang selamat, jalan golongan yang selamat, yang dikatakan najiyatun, yang selamat dari 73 golongan, dan kemudian berupaya untuk mengajak yang 72 tadi kembali kepada jalan ini. Halumma halumma, kembali pada sunnah, kembali pada sunnah, kembali pada sunnah. Adapun golongan yang selamat tidak disebutkan siapa-siapanya, tetapi disebutkan contoh-contohnya dan disebutkan ciri-cirinya. Contohnya para sahabat. Karena Nabi menyatakan ma'an alaihi wa ashab. Adapun ciri-cirinya, mereka al-jama'ah, mereka bersatu di atas kebenaran. Berarti yang 72 itu di luar itu. Ciri-ciri berikutnya, mereka adalah orang yang istijabah, tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka walaupun ada mungkin di daerah mereka atau di kelompok-kelompok yang menyimpang tadi ada beberapa orang yang salah, ternyata berbeda. Yang sebagian besar ahlul ahwa, sebagian kecil ada orang yang gak ngerti apa-apa, yang mereka terbawa dengannya ketika mendengar dalil kembali. Astagfirullah, berarti selama ini saya salah. Ini fadilina azabumullah. Orang yang kita harapkan untuk kembali. Emang yang lain gak diharapkan? Bukan tidak diharapkan, susah untuk diharapkan. Kenapa susah untuk diharapkan? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, innallaha tajaza sahibul bid'ah anit tawbah. Sesungguhnya Allah SWT menghalangi ahlul bid'ah untuk tawbah. Sebab sudah diberikan dalil, ditolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah ini enggak tanya dulu sahih atau dhaif, enggak tanya dulu, pokoknya enggak mau. Oh, ini sudah susah. Mau dikasih apa? Dikasih ayat mereka tolak, dikasih hadis mereka tolak. Dikasih ayat mereka takwilkan sesuai dengan apa yang mereka mau, dikasih hadis mereka tolak walaupun sahih. Ya memang hadisnya sahih, tapi itu sahih kusana, tapi dhaiful matan katanya. Lihat kan ulama azam wa istilahnya mereka, istilahnya madrasah islahiyah yang muncul di Mesir, Muhammad Abdu dan kawan-kawannya dan murid-muridnya dan grupnya, yang menyatakan hadis sahih Bukhari dan Muslim itu sanad saja, sahihus sanad. Tetapi al-matnu dhaif katanya, matannya dhaif. Loh, kenapa matanya baik? Matanya bertentangan dengan akal baik. Oh, ada cara pemeriksaan baru, cara penelitian hadis yang modern. Di samping yang disebut oleh para ulama, diriwayatkan adnum babit tamu babit an mislihi mutasil sanad ghar mu'allalin wala syad. Ternyata ada satu lagi yang kelima, wala yukhaliful akal, matanya. Kata mereka bahwasanya para ulama terdahulu sayang sekali hanya meriksa sanad, tidak meriksa matan. Itu sayang disayangkan, sangat disayangkan. Harusnya memeriksa matan sanad, meriksa juga matannya. Kita terima ucapan ini? Kalla wallahi, tidak demi Allah, kita tolak sama sekali. Kenapa? Karena para ulama memeriksa pula matannya. Ghairu mu'allalin wala syad. Dari mana itu? Matan. Syad, matan. Matannya bertentangan dengan yang lebih sahih. Syad. Matannya bertentangan dengan sejarah. Maka ditolak. Seorang Yahudi datang kepada hakim di pengadilan bahwa sesungguhnya aku berhak untuk mendapatkan harta pampasan perang dari Yahudi di Bani Khaybar. Apa hujahmu? Dalil, haddatsana fulan an fulan an fulan. Ini Yahudinya ahli hadis rupanya. Sehingga dia menyebutkan berdusta, tapi pintar dalam berdusta. Dia bawakan rawi-rawinya para ulama yang semuanya thiqatun sabt, yang semuanya adil, adil kamudah an mithlihi. Dan dia tahu sejarahnya, ini bertemu dengan ini, ini bertemu dengan ini, ini bertemu dengan itu. Sehingga kalau diperiksa, hadisnya sahih. Aku mendengar dari fulan, an fulan, qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala fulan. oleh sahabat fulan, ya, disebutkan Sa'ad bin Mu'ad. Kana bina azakumullah. Ketika selesai menyebutkan sanadnya, wah sanadnya sahih. Hakim tadi mengatakan sanadnya sahih. Lakin hadza muzayyaf, tapi hadis ini palsu. Dari mana kau bilang palsu? Ini semua rawi-rawinya thiqah, terpercaya, an mislihi dan seterusnya. Muttasil sanad. Iya. Tetapi kau bilang dari Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad meninggal dalam perang Ahzab sebelum Khaybar. Bagaimana mungkin dia meriwayatkan dalam Khaybar? Matan apa sanad itu diberikan? Matan. Bertentangan dengan sejarah. Dalam keadaan dia sudah meninggal sebelum Khaybar, meriwayatkan tentang Khaybar. Ya tidak mungkin. Dari alam barzah meriwayatkan. Barakallahu fikum. Ini matan. Tetapi yang dimaksud oleh ha'ulail aqlaniyun, yang dimaksud oleh mereka-mereka kaum aqlani rasionalis, adalah tidak memeriksa matannya cocokkah dengan akal. Itu maksudnya. Sanadnya diperiksa oleh mereka, tapi sayang matannya enggak diperiksa. Padahal matannya banyak yang bertentangan dengan akal, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Astagfirullah. Ucapan Nabi dikatakan tidak bisa diterima oleh akal. Ternyata ketika usut punya usut, bukan tidak bisa diterima oleh akal sehat, enggak bisa diterima oleh akal yang sombong. Akal yang tidak mukmin, akal yang tidak mukmin. Adapun akalnya orang beriman, Rasulullah diberi wahyu oleh Allah. Allah tahu yang akan terjadi di akhir zaman. Maka saya percaya Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta dan mendapatkan wahyu dari Allah, dan Rasulullah SAW maksum dari kesalahan, dan beliau mendapatkan wahyu tentang apa yang akan datang. Selesai. Loh, tetapi apakah mungkin secara akal Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup dan nanti turunkan lagi dalam keadaan hidup? Bagaimana? Kami beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu bisa. Api yang membakar menurut akal pada Ibrahim tidak membakar. Ketika Allah katakan pada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin yang menyejukkan untuk Ibrahim, maka jadilah dingin api itu, dan Ibrahim tenang, tidak terbakar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maka bagi Allah mudah untuk mengangkat Isa alaihi salam dalam keadaan hidup dan nanti turun pada akhir zaman. Bagi Allah mudah. Jangan tanya makannya, jangan tanya minumnya, jangan tanya seperti itu. Allah pasti bisa, karena Allah memiliki kudrah, kekuasaan. Itu akal mukmin. Adapun akal yang tidak beriman, jangankan masalah Nabi Isa, masalah Isra dan Mi'raj saja mereka menolak. Musyrikin Arab ketika disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tadi malam pergi ke Baitul Maqdis dan sekarang sudah datang, kata mereka, mustahil, gila itu, enggak mungkin. Berarti musyrikin menolak dengan akal, dan itu wajar karena mereka musyrikin. Lah akalnya yang tadi musyrikin bukan sih? Muslimin apa musyrikin? Mereka mengaku muslimin. Kenapa? Alasannya sama dengan alasannya musyrikin. Enggak mungkin, mustahil, enggak masuk akal. Kenapa? Enggak berpikir dengan pikiran seorang mukmin. Bagi Allah semuanya bisa. Bagi Allah semuanya bisa. Kalian dengan film-film dusta percaya. Iya kan? Yang sekejap mata sudah ada di sana, sekejap mata sudah ada di sini. Percaya. Tetapi hadis Rasulullah yang tentunya Allah Maha Kuasa untuk mengajak Rasulullah dan membawanya ke Baitul Maqdis dan ke Sidratul Muntaha. Huwallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Kalau Allah yang mengisrakan hambanya, jangan tanya, pasti bisa bagi Allah SWT. Dan ini iman kepada Allah, iman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berarti mereka kaum musyrikin dan ahlul ahwa ada kemiripan. Di mana kemiripannya? Sama-sama lebih mementingkan hawa nafsu, lebih mementingkan akalnya, dan mengalahkan Quran dan Sunnah. Kembali pada kita. Dan disebutkan ketika memang tabiatul bashar terjadi ikhtilaf pada mereka Tetapi maknanya hendaklah kita berupaya untuk menjadi golongan yang tetap istiqamah di atas Quran dan Sunnah, dan mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Quran wa Sunnah. Thumma sar. Selanjutnya kata Musannif rahimahullah, kemudian jadilah al-amr ila anna al-iftira fi usul ad-din wa furu'ihi wal 'ilm wal fiqh fi ad-din. Panibrin a'azakumullah. Diakhiri ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kemudian setelah jelas perintah untuk bersatu di atas din, di atas agama, di atas kitab wa sunnah, di atas sahih, dan dilarang untuk berpecah belah, tiba-tiba yang terjadi sekarang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saral amr ila an al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi wal 'ilm. Jadilah perpecahan dalam masalah agama, bahkan dalam masalah prinsip-prinsip agama berpecah belah, dikatakan itu ilmu, itu fikih, itu kecerdasan dalam agama. Subhanallah, beliau berbicara dulu sebelum munculnya Ikhwanul Muslimin, sebelum munculnya Qardawi dan Ghazali, sebelum munculnya mereka-mereka para Hizbiyyin, sebelum munculnya mereka, beliau sudah berkata bahwa manusia, masyarakat menganggap perpecahan sebagai fikih, sebagai ilmu. Apa maknanya? Disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan. Maknanya saral amru ma'al asaf indal mutaakhirin anil ikhtilaf fi usuli wal furu' wal fiqh ma anil wajib al 'aqd. Jadilah di zaman sekarang ini sungguh sangat menyedihkan bahwa perpecahan, pertikaian dalam usuluddin dan dalam furu' dikatakan sebagai fiqh. Padahal sesungguhnya yang namanya fiqh adalah sebaliknya. Annal istima' huwal fiqh fi dinillah, bahwa yang namanya persatuan di atas kebenaran itulah fiqh. Dianggap ilmu. Alhamdulillah dengan adanya perpecahan kita bisa mendapatkan sekian ragam fatwa-fatwa. Ada yang mau lunak, ini yang lunak. Ada yang mau keras, ini ada yang keras. Mau yang ini punya ada. Mau yang warna apa? Alhamdulillah, perpecahan dianggap sebagai rahmat. Padahal jelas-jelas diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Yang namanya perpecahan, yang namanya persatuan, al-jama'ah itu rahmat. Sedangkan al-furqatu adab, sedangkan perpecahan itu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikatakan itu rahmat, memiliki sekian hikmah. Apa hikmahnya dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama? Apa ada hikmah dalam perkara yang haram? Ternyata ikhwan fillah jazakumullah, justru dia mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang tatabba zallat al-ulama, ketergelinciran para ulama. Kalau kata imam fulan haram, cari imam yang menghalalkan. Kalau kata imam ini enggak boleh, cari imam yang membolehkan. Ini rahmat. Oh, itu maknanya rahmat. Itu namanya ikhwan fillah jazakumullah zindiq. Zindiq itu dia berpendapat dengan satu pendapat sesat, baru kemudian cari dalil. Ulama yang pertama tidak membolehkan, yang kedua enggak membolehkan, yang ketiga enggak membolehkan, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai ketika ada ulama yang tergelincir, keliru, diambil. Ada kan ulama yang membolehkan, diambil. Inilah hikmah dari perselisihan para ulama. Astagfirullah. Man yatatabba' zallat al-ulama, siapa yang selalu mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia jadi zindiq. Dia jadi sesat nantinya ujung-ujungnya. Na'udzubillah, sampai berzina. Terang-terangan di hotel. Kiai ini punya dalil. Ya tadi, yatatabba' zallat al-ulama. Oh, menurut mazhab fulani boleh menikah tanpa wali tanpa saksi. Siapa bilang kalau saya berzina? Saya waktu itu ngelamar dia, saya lamar engkau, dan dia menerima, saya terima. Kemudian saya meminta berapa maharnya, dia mengatakan sekian maharnya. Saya berikan maharnya, selesai. Itu bukan zina, nikah tanpa wali tanpa saksi. Qulibna anakumullah itu yatatabba' dzallatul ulama, kalaupun ada ulama yang berpendapat seperti itu adalah kekeliruan beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Beliau mengatakan seperti itu karena belum mendengar hadis yang menyatakan la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai 'adl. Hadis sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani dari sekian banyak jalan. Tidak ada nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi. Adapun beliaunya, ulamanya dimaklumi karena belum mendengar hadis ini. Dan saat itu sangat sulit untuk mendapatkan hadis. Tetapi orang ini yang mengaku kiai dalam keadaan berzina dengan seorang wanita di hotel, dalam keadaan semua wartawan tahu, maka dia tidak punya alasan. Alasan apa? Alasan tidak tahu? Dia sudah tahu tentang hadis. La nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tetapi dia karena mengikuti hawa nafsu, cari yang membolehkan, mana yang membolehkan, mana yang membolehkan. Ah ini, ada yang membolehkan. Qulibna a'azakumullah, maka kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersatu dalam kebenaran dan jangan bercerai-berai. Kalau terjadi perpecahan, maka kita jalani jalan yang selamat dan ajak mereka untuk kembali kepada jalan yang selamat. Kalau mau, kalau tidak mau, wala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan kecuali diri kalian sendiri. Kita sudah menasihati, kita sudah memperingatkan, dan mereka sudah tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah tidak punya lagi alasan untuk berdalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya alam ya'tikum nadzir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka tidak punya jawaban kecuali bala qad ja'ana nadzirun fakadzabna. Ia telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan, mengakui kesalahan mereka. Maka tentunya Allah azab mereka dengan keadilannya, dan mereka diazab karena kesalahan mereka. Wala yalumanna illa nafsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.